Di sekitar kita masih banyak adik kecil yang tak bisa nikmati indah masa kecilnya. Hidup bersimbah peluh di terik matahari, berjuang untuk hidup dan mungkin untuk cita-citanya. Tengoklah mereka. Pada nasib mereka, sisihkan yang kita punya untuk bantu mereka. Jangan pernah lupa, kita semua sama, karena manusia semua ciptaan yang maha kuasa. Indah masa kecilnya.